Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang seharusnya jadwal Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullahu ta'ala, namun beliau berhalangan hadir, maka kita isi kekosongan pada malam hari ini dengan melanjutkan pembahasan dari kitab yang kemarin kita bahas, yaitu kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah. Ya, namun sebelumnya dipinta untuk merapat, agak mendekat, ya, jangan sungkan-sungkan. Tidakkah kalian malu dengan softnya para malaikat yang mereka mendekat dan merapat? Barakallahu fiikum. Kemarin kita sudah jelaskan hal yang terkait dengan sujud sahwi. Ya, bahwa sujud adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harus terpenuhi dua syarat sebagaimana ibadah yang lainnya. Sujud itu harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Bagaimana ikhlas dalam hal sujud? Akhrangga, fadal. Bagaimana merealisasikan keikhlasan dalam sujud? Ikhlas artinya apa? Ada yang tahu kemarin? Nah, endak. Dikerjakan karena Allah. Artinya sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah Anda sujud kepada selain Allah. Ya, kepada siapapun, betapa besar makhluk yang ada di hadapan Anda, tetap Anda tidak boleh sujud kehadapannya. Apa dalilnya kemarin? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Gitu ya. Ini makna ikhlas dalam sujud. Jangan melakukan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah dalam hal sujud? Cawir. Sujud itu ibadah. Syarat ibadah ikhlas dan mutaba'ah, ittiba. Kaitannya dengan pembahasan kita gimana? Yallah, ajib. Apa artinya ittiba? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan ragu-ragu. Artinya apa? Sujud yang kita lakukan harus mencontoh sunnah Nabi SAW. baik dalam hal kaifiyahnya, tata cara sujudnya, yaitu yang terdiri dari berapa anggota sujud? 8 apa 7? Siapa yang bilang 8? 7, sebutkan. 1, 2. Kening dan hidung dihitung 1-1 apa 1? 1, berarti 1, kening dan hidung, 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7 ujung jari-jari kaki. 7 apa 8 berarti? 7. Barakallahu fiik. Iya, sujud harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebabnya jangan membuat sujud sendiri. Iya. Apa saja sujud yang disyariatkan kemarin? Antum. Sujud pada saat salat. Terus sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ketika melewati ayat sajadah. 3. Sujud syukur. Saking senengnya menang tender misal. Langsung sujud. Sujud apa ini? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sujud yang berkaitan dengan pembahasan kita, sujud sahwi. Ini sujud yang disyariatkan. Selain 4 sujud ini, bolehkah seseorang melakukan sujud tanpa suatu sebab? Ya, seperti kita dapati pada sebagian orang selesai zikir, sebelum dia pulang dia sujud dulu. Gitu ya. Enggak boleh melakukan sujud tanpa ada sebab yang disyariatkan oleh syariat. Ya, karena itu merupakan ibadah. Naam, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud, sujud itu merupakan ibadah, maka harus terpenuhi 2 syarat. Ikhlas artinya tidak melakukan sujud kecuali hanya kepada Allah saja. Ittiba artinya seperti yang tadi dijelaskan. Jelas? Barakallahu fikum. Pembahasan kita adalah sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Ya, yaitu terjadinya kelupaan di dalam sholat. Biasanya lupa, ya, bisa karena berapa hal? 3. Ya, karena penambahan. Contohnya apa kalau menambahi? Menambah rokaat. Harusnya 3 malah 4. Harusnya 4 rokaat malah 5 rokaat. Ini penambahan. Yang kedua, karena apa? Pengurangan. Apa contohnya pengurangan? Enggak melakukan tasyahud awal di rokaat kedua, malah berdiri langsung menuju rokaat ketiga. Dan yang ketiga karena apa? Ragu-ragu. Terjadinya keragu-raguan antara 3 atau 4, ragu dia. Sudah 3 atau sudah 4. Ini 3 sebab disyariatkannya orang yang sholat tersebut untuk melakukan sujud sahwi. Dan kita sudah jelaskan tata cara sujudnya. Yang kita bahas kemarin, yang sunnah, kapan sujud sahwi sebelum salam? Ya, karena sujud sahwi itu dapat dilakukan di 2 tempat. Bisa sebelum salam, yakni setelah tahiyat akhir, setelah membaca tasyahud akhir, dia tidak mengakhiri sholatnya dengan salam, tapi dia lakukan sujud dulu. Ini namanya sujud sebelum salam. Ini disunnahkan kalau kelupaannya itu dalam hal bagaimana? Pak Agung. Karena sebab mengurangi. Satunya lagi, ya, terus yang kedua, kalau karena lupa, ragu, Ya, ragu tapi enggak ada yang bisa dia kuatkan. Enggak dia bisa tetapkan 3 atau 4, ragu. Wah, blank, enggak bisa menguatkan salah satunya. Dengan sebab keraguan yang terjadi itu sudah disunnahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Karena dengan keraguan yang terjadi sebenarnya sholat dia sudah mengalami kekurangan, ada lubang, ada celah, maka tutup celah itu, lubang itu dengan lakukan apa? Dua kali sujud, yaitu sujud sahwi. Barakallahu fikum. Adapun sujud sahwi setelah salam, gampang, tinggal kebalikannya, yaitu kalau terjadi penambahan atau keraguan, tapi ragunya ada salah satu yang dia kuatkan. Ah, kayaknya yang lebih mantap, lebih dominan kecenderungannya yang ini. Maka itu dilakukan sujud sahwinya setelah salam. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah rahimakumullah, bagaimana keharusan makmum? Ketika dia mendapati imam melakukan sujud sahwi. Ini kemarin kita jelaskan dengan perincian. Ya, dengan perincian. Perinciannya bagaimana? Kalau imam melakukan sujud sahwinya sebelum salam, makmum harus ikut sujud sahwi. Sama saja apakah dia masbuk? Ya. Sama saja ya, masbuknya itu karena kurang satu rakaat atau dua rakaat, begitu ya. Nah, dia ikut sebelum dia menambah rakaat yang kurang. Tapi kalau imam melakukan sujud sahwinya setelah salam, orang yang masbuk tadi kan menambah satu rakaat. Bagaimana perinciannya? Ah, ada yang tahu? Silakan, siapa? Rangga. Kalau setelah salam, imam tidak wajib, makmum tidak wajib mengikuti sujud sahwi. Gitu aja. Iya, kalau sujud sahwinya sebelum salam, makmum wajib ikut. Nah, sekarang si makmum tahu kalau imam tadi sujud sahwi setelah salam, tapi kan dia sudah berdiri menambah satu rakaat atau dua rakaat. Pertanyaannya, apakah makmum nanti juga sujud sahwi setelah salam atau enggak perlu? Sementara ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Hah? Gimana? Ada perincian atau enggak perlu sujud sahwi saja? Hadir enggak kemarin? Enggak hadir. Oh, enggak hadir. Siapa yang hadir? Hah, antum? Ya, berarti jawabannya tergantung kapan si makmum bergabung berjamaah. Gitu ya. Gitu. Kalau makmum yang masbuk tadi bergabung bersama imam tersebut di rakaat kedua misal, dan dia mendapati lupanya imam, maka makmum tadi juga melakukan sujud sahwi nanti setelah salamnya. Gitu ya. Karena apa? Makmum mendapati kelupaannya si imam, dia sudah gabung berjamaah. Paham? Tapi kalau makmum gabung di rakaat ketiga, dia gak tahu atas dasar apa si imam sujud sahwi. Ternyata diketahui dia sujud apa melakukan sujud sahwi karena kelupaan yang terjadi di rakaat pertama, di rakaat kedua, yang si makmum tadi belum gabung di situ. Nah, kalau yang seperti ini makmum tidak perlu sujud sahwi. Ah, paham? Insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bab al-qadha lil fawaid. Bab mengqadha salat yang tertinggal. Kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, in kana tarku 'amdan la li'udhrin fadainullahi ahakku ayyukla. Apabila meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk diganti. Wa in kana li'udhrin falaysa biqadain bal ada'un fi waqti zawalil udhri. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena adanya uzur, maka hal tersebut bukan apa sebenarnya bukan qadha, tetapi itu adalah adaan penunaian di saat hilangnya uzur. Illa sholatal id fa fi tsani, kecuali sholat id, baik Idul Fitr ya terutama, maka qadha-nya di hari keduanya. Ya, ini ucapan dari Imam Syaukani yang akan lebih jelas dengan penjelasan berikut ini insyaallah taala. Jadi ada tiga pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, mengqadha salat yang ditinggalkan tanpa uzur. Ya. Gimana? Sholat yang dia tinggalkan enggak ada uzur, emang cuma malas aja. Ya, enggak ada perhatian terhadap sholat. Di masa sekolah dulu waktu masih masa jahiliyah istilahnya. Ya, masa kuliah, masa SMA. Banyak ninggalin sholat, enggak perhatian sama sholat. Setelah beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah, akhirnya muncul kesadaran dia, pengetahuan tentang agungnya kedudukan sholat, dan dia menyadari kealpaan dia di masa lalu yang banyak meninggalkan sholat. Nah, pembahasannya adalah apakah sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa lalu harus dia qadha, sedangkan dia ketahui dulu itu dia gak sholat bukan karena ada uzur. Gak ada uzur, hanya karena malas. Kata Imam Syaukani, beliau cenderung kepada pendapat jumhur. Apa itu? Kalau dia mengetahui berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, maka dia qadha. Wah, gimana ngitungnya ini? Sekolah, kuliah berapa semester? Satu bulan, dua bulan, sebulan ada berapa hari? Gitu kan? Nah, kalau Imam Syaukani, kalau dia tahu jumlah sholat yang dia tinggalkan, qadha. Ya, sehingga ada muncul juga yang mengatakan, gimana cara qadha-nya? Jadi sholatnya dua kali selama berapa tahun gitu. Sudah zuhur, sholat lagi zuhur sekali. Begitu juga nanti asar, begitu juga maghrib, terus dengan niat mengqadha. Ya. Lalu berdalil dengan hadis fadainullah ahaqqu ayyuqda. Ya. Hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar, diqadha, diganti. Tetapi yang benarnya wallahu alam tidak diqadha. Tidak ada keharusan qadha terhadap orang yang seperti ini. Ya. Kenapa kok enggak ada qadha? Karena ada kaidah anna kullu ibadatin muwaqqatah biwaqtin muayyan idza ukhira an dzalika waqtil muayyan bila udhrin lam tuqbal min sahibiha. Ya, setiap ibadah yang sudah ditentukan kadar waktunya dengan waktu tertentu, sholat kan waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada ketentuan subuh sampai terbit matahari dari terbit fajar, zuhur dari zawal sampai bayangan matahari, bayangan satu benda sama tinggi dengan benda itu sendiri dan seterusnya. Ada batasan yang sudah kita bahas. Maka barang siapa yang mengerjakan di luar ketentuan waktu itu tanpa uzur, enggak diterima. Itu kaidahnya. Dalilnya apa dalam Al-Qur'an? Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Orang yang melewati batasan ketentuan-ketentuan Allah, mereka adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu enggak diterima amalannya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan ketentuanku, maka tertolak. Iya. Nabi enggak pernah mencontohkan mengerjakan salat di luar ketentuan waktu. Apakah Nabi pernah melakukan semacam itu atau para sahabat? Ya, tidak ada. Nah, jadi yang benarnya untuk golongan yang pertama ini, di masa jahiliyah dia banyak meninggalkan sholat, melalaikannya, gak peduli sama sholat. Kemudian dia dapat hidayah, besar perhatiannya sekarang sama sholat, tahu kedudukan agungnya sholat. Gimana ini? Dia harus taubat. Taubat itu kan kita maklumi, dia harus menyesali masa lalunya banyak meninggalkan sholat. Ya. Kemudian dia bertekad untuk menjaga sholat, enggak mau meninggalkan sholat. Iya. Dan seterusnya. Taubatan nasuha. Kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, ini sudah kita jelaskan juga. Apa sih faedah sholat sunnah? Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk kita amalan-amalan sunnah. Apa di antara hikmahnya? Menyebabkan kecintaan Allah kepada seorang hamba, ya. Kemudian ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak catatan amal kebaikan kita di buku catatan yang akan ditimbang kelak di mizan. Kemudian ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, gitu ya. Nah, jadi ini yang benar, ya. Yang benarnya begitu. Dia cukup taubat dengan taubatan nasuha, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Dia jaga sholat sunnah rawatib, terutama yang lima, yang mengiringi sholat fardu. Dia perbanyak sholat sunnah, ya, banyak. Ada tahiyatul masjid, ada tahajud, ya, ada witir, ada duha. Nah, yang kedua, mengqadha sholat yang ditinggalkan karena uzur. Nah, ini kalau karena uzur, misal karena pingsan, enggak sholat, pingsannya jam 11, enggak sadar, enggak siuman, kecuali di waktu asar atau jam 4 baru siuman dia. Wah, lama ini pingsannya. Zuhurnya gimana yang dia tinggalkan karena uzur ini? Ya, atau karena tertidur juga uzur. Ya. Subuhnya belum sholat, begitu bangun matahari sudah terang. Atau karena tersibukan dengan suatu hal yang disyariatkan. Sibuk kerja bakti untuk persiapan jihad. Ini kan perkara yang disyariatkan. Maka yang seperti ini harus diqadha. Ya, harus diqadha salat yang dia tinggalkan tersebut. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Buat parit. Ya, karena tahu jumlah pasukan musuh lebih besar. Kita enggak bisa ngadepi mereka. Gimana caranya supaya mereka enggak bisa masuk kota Madinah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat parit sehingga betul musuh itu gak bisa masuk kota Madinah. Onta-onta itu berhenti, gak berani ada yang berani loncat, kedalamannya lumayan. Ini dulu belum ada apa tuh, traktor, gak ada yang buat ngeruk apa namanya, eksapator belum ada. Iya. Kerbau juga belum ada di sana. Iya. Mau pakai apa? Udah, satu-satunya kerja bakti. Nah, lagi kerja bakti membuat parit itu, Umar radhiyallahu an mengingatkan, ini udah mau tenggelam matahari, kita belum sholat asar. Karena uzur kan? Uzur yang disyariatkan. Sibuk dengan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Naam. Sampai apa, dia mendoakan laknat atas orang-orang kafir itu, ya, semoga Allah penuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Sagaluna anas salah, karena mereka yang telah menyibukkan kita sehingga kami belum sholat asar. Umar datang kepada Nabi SAW, ya, ya Rasulullah, makittu usallil asar. Ya Rasulullah, aku hampir-hampir enggak mengerjakan salat asar. Saya belum salat asar ini. Sementara matahari udah mau terbenam, udah mau habis waktu asar. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ma salaitu ha. Demi Allah, saya juga belum salat. Lihat. Karena ini maslahatnya untuk umum. Kaum muslimin. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW melaksanakan sholat asarnya itu setelah matahari terbenam, tetap dikerjakan, diqadha. Begitu ya. Nah, apalagi kalau cuma karena ketiduran, jangan kemudian wah, udah lewat waktunya, ya sudahlah, udah terlanjur. Enggak. Qadha. Ya, tetap qadha. Nah, di sini Al-Imam Asy-Syaukani berpendapat sebenarnya mengerjakan sholat di luar ketentuan waktu, kalau ada uzur yang syar'i, itu namanya bukan qadha, itu adaan. Adaan. Gitu kan? Paham kan bedanya qadhaan dan adaan? Ini biasanya dalam hal yang melafadzkan niat, ya. Adaan lillahi ta'ala, penunaian karena Allah ta'ala. Kalau qadha mengganti. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Gitu ya. Ini yang kedua. Dia tetap mengerjakan sholat yang dia tinggalkan karena uzur. Kemudian pembahasan yang ketiga, di sini disinggung oleh Imam Asy-Syaukani tentang mengqadha sholat Id. Sholat Id diqadha boleh, yaitu di hari kedua. Ya. Satu Syawal itu kan hari raya Idul Fitr, hari pertamanya. Misal ragu dalam menetapkan satu Syawal. Ini sebenarnya tanggal 30 Ramadan atau satu Syawal? Soalnya kemarin pas ru'yah tanggal 29 enggak kelihatan, cuaca mendung. Ya sudahlah, kita genapkan saja ini hari ke-30 Ramadan. Ya, sehingga enggak sholat Id. Karena belum satu Syawal menurut perkiraan mereka. Karena enggak terlihat hilal, tertutup dengan kabut. Ya, tertutup dengan cuaca mendung dan semisalnya. Ya. Ternyata ada sekelompok orang di siang harinya datang. Kalian masih puasa hari ini? Oh iya betul, karena kami kemarin ru'yah gak melihat. Sekelompok orang ini bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal dengan mata kepala mereka. Ini hari sudah bukan tanggal 30 Ramadan, tapi ini adalah sudah satu Syawal. Udah lebaran ini. Gitu kan? Loh terus gimana? Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Disebutkan dari Umair bin Anas radhiyallahu an, dikeluarkan oleh imam yang lima kecuali At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari seluruh jalan-jalannya. Ghamma 'alaina hilalu Syawal. Hilal Syawal tertutup dari kami. Ya. Fa asbahna siyaman, sehingga kami tetap berpuasa pada pagi harinya yang di tanggal 30 itu. Karena tertutup, enggak kelihatan hilal satu Syawal. Faja'a raqbun min akhirin nahar. Fashahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'awul hilal. Iya. Maka datanglah sekelompok orang di akhir hari. Udah siang, mau sore malah. Dan mereka bersaksi, ya, mempersaksikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka kemarin sudah melihat hilal satu Syawal. Lihat. Ini bukan satu orang, sekelompok orang. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahun nabiyyu ayyuftiru min yaumih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang masih puasa ketika itu, batalkan puasanya. Udah buka. Sekarang udah satu Syawal, udah lebaran. Karena haram puasa satu Syawal. Gitu ya. Lalu sholat idnya gimana? Wa yakhruju li'idihinna minal ghad. Nah, adapun sholat idnya, Nabi suruh mereka qadha besok pagi. Gitu ya. Nah, ini dalil salat Id bisa diqadha. Enggak apa-apa mengerjakan salat Id di tanggal 2 Syawal kalau karena ada uzur semacam ini. Begitu ya. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam ucapan beliau tadi, ya, illa salatul Id fa fi tsani. Berarti jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga dalil. Ya, jelas bahwa Id, pelaksanaan sholat Id itu bisa diundur kalau memang ada uzur. Dan termasuk uzur kita di masa ini, khususnya di Indonesia, sering terjadi perbedaan dalam hal penentuan satu Syawal. Ada yang sudah mengumumkan katanya sudah melihat hilal, ya, sementara pemerintah menetapkan besok baru satu Syawal. Ini gimana? Kalau ada sebagian orang merasa yakin dengan mata kepala melihat, sudah melihat hilal, silakan dia enggak puasa. Tapi juga dia enggak boleh mengumumkannya kepada umat manusia. Nah, terus sholatnya kapan? Besok bersama pemerintah. Nah, mudah, alhamdulillah. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan bab mengqadha sholat yang tertinggal. Ya, di situ sudah selesai ya diktat yang pertama. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki bab tentang sholat Jumat biidznillahi taala. Silakan, kalau ada pertanyaan yang ditanya, falyatafadhal masykura. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya. Sujud karena imam. Oh, sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Taib. Barakallahu fiik. Iya, ini terjadi pada sebagian masjid ya, sebagian imam yang berpendapat bahwa kunut subuh itu rukun sholat, sehingga kalau atau kewajiban yang ada di dalam sholat, sehingga kalau dia lupa tidak melakukan kunut subuh, maka dia ganti dengan melakukan sujud sahwi. Ya, tentu ini disebabkan karena pemahaman bahwa kunut itu adalah kewajiban, ya. Dan yang benarnya bahwa kunut subuh ya itu adalah perkara yang tidak disyariatkan ya, tentu dengan banyak penjelasan dari para ulama, sisi pendalilannya juga yang sangat kuat, dan makna kunut itu sendiri bukanlah seperti yang mereka pahami. Tapi kemarin kita bahas, kalau kita mendapati imam melakukan kunut, apakah ikut kunut atau tidak kemarin? Hah? Gimana antum? Kalau ada imam kunut subuh, antum ikut kunut atau enggak? Tergantung. Apanya yang menggantung? Oh, kunut nazilah itu. Ini enggak kunut subuh ini. Enggak ikut. Iya. Hah. Ikut apa enggak? Tergantung siapa? Gimana tergantung? Wah, ini sama tergantung juga itu. Insyaallah. Ini tergantung yang benar. Insyaallah ya. Tergantung kondisi. Kalau enggak ikut kunut subuh menimbulkan fitnah, jadi sebab perpecahan, jadi sebab keributan, maka bapak ikut kunut. Seperti inilah alasan ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Iya kan? Ketika dia mengingkari sholatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengimami sholat 4 rakaat di Mina yang sunnah cuma 2. Dia ingkari 2 rakaat yang terakhir, tapi Ibnu Mas'ud tetap mengikutinya. Kenapa? Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al khilafu syarr. Gitu ya. Karena berselisih itu adalah keburukan. Itu yang dia hindari. Nah, gitu betul. Tapi kalau kondisinya itu perkara yang sudah saling toleransi, bahkan tergantung kuat-kuatan atau kondisi seseorang yang itu dia merupakan suri teladan, ya, jadikan panutan oleh sebagian orang. Wah, kalau saya mah gimana ngikutin dia aja dah. Nah, itu kan kiai kita misalnya, dia udah ngerti. Kalau dia enggak ikut, kalau enggak dia apa, dia enggak kunut, memberikan faedah yang besar, banyak orang kemudian mengikuti dia, kemudian bertanya dan kemudian dijelaskan, pahamlah jamaah, maka itu yang afdal. Gitu ya, tersampaikan. Nah, itu yang dimaksud tergantungnya. Ya. Nah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau dalam kondisi sebagian besar masyarakat kita berpemahaman seperti itu? Itu adalah kewajiban. Iya. Ya tentu ketika kita jadi makmum jelas kita ikut kunut, apalagi doa kunut itu kandungannya enggak ada yang salah. Karena permintaannya baik semua, Allahumma hdina fiman hadait, minta hidayah, wa'afina fiman 'afait, minta apa ini? Kesehatan, wa tawallana fiman tawallait, minta apa ini? Perlindungan, wa barik lana fima a'tait, minta apa ini? Keberkahan, waqina syarra ma qadait, minta apa ini? Dilindungi dari takdir yang buruk. Tapi ini kan doa kunut yang diajarkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibaca saat kunut witir. Gitu ya. Nah, cuma karena doanya ya kita aminkan. Ikut kunut. Nah, sekarang imamnya lupa enggak kunut. Ternyata dia sujud sahwi. Gitu ya. Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Apakah kita ikut? Itu gitu ya. Apakah kita ikut? Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa ya, dalam perkara yang semacam ini ya, ijtihadiyah ada pada si imam dan dia berijtihad semacam itu sebatas apa yang dia ketahui, dan dia melakukan kunut apa melakukan sujud sahwinya sebelum salam, kita ikut. kita ikut. Karena kalau kita gak ikut juga, wah ini bikin masalah lagi. Ya, kamu ngapain tadi gak ikut sujud? Ya, kok duduk aja? Ya, muncul lagi perbedaan, muncul lagi sebab-sebab perselisihan. Ya, nah seperti itu. Ya, insyaallah. Wallahu alam bissawab. Karena jelas sekali yang dikatakan Ibnu Mas'ud, kenapa dia tetap mengikuti imam padahal dia tahu imamnya salah? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak munculnya kerusakan itu harus kita prioritaskan. Jangan sampai dampaknya itu jadi ribut, dampaknya jadi berselisih. Ini yang harus kita dahulukan. Begitu. Itu Ibnu Mas'ud jawabannya jelas sekali. Ya. Apalagi kita di zaman sekarang yang sunnah itu sangat asing. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Ya, sudah azan Isya ya. Nah. Sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan Sabtu mendatang biidznillah taala, dan nanti juga insyaallah akan disiapkan untuk diktat yang kedua, berarti ya, jilid yang kedua masuknya dari bab salat Jumat. Nah. Nah, ini bagi yang mau bawa dan mengikutinya dari awal, apalagi udah dikasih nama dan ada coret-coretannya dia, silakan dibawa pulang. Enggak apa-apa. Ya, silakan dibawa pulang. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.